ganti to bojoku mang, Beh. Aku lo bojomu, malah mbok satru. Eleh. Heleh. Aku lo neng bandara, malah we dada-dada. Salahnya telat. Biar toh ya, kok gede. Royal Musik Romansa Pas tenang Terminal Madiun Ngawi Kenanganku Ora bakalan aku ngelalake Biyen aku duwe pacar Oh ya? Anake Pak Dikesman Bakal pelem Ono ning pinggir prapatan Terminal Madiun Ngawi Gentolanku Ora bakalan aku ngelaleke Sampai Bien jaman semono Koe janji karo aku Nanging nyatane Aku pokoknya selalu tepat waktu jadi. Ya. Yen aku kan. Kok yen kan? Napa? Lah tenan lagune ngono. Pisan kasih aja, ya ndang. Ya. Yen aku kan. Stop guys. Piye to ya? Kok yen ne? Hep. Walah. Bojomu sapa tejane? Ya njajal pisan kasih yo. Hep aku kangen karo seliramu Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku Kurang diprint Hep aku kangen karo seliramu Tak elus-elus fotomu ning dompetku silang apa hasil? Kok kayak ngono tau? Yo, buatin pareng. Tapi wes tak digital nih, tak kayak HPku, tak sawang pun bengi.